benci yang tiada henti. Tak bisa dibayangkan ketika benci disebar sana sini, ditumbuh kembangkan menjadi kengerian, menghantam dan memakan korban. Benci memang seringkali menjadi energi salah bagi banyak orang. Benci yang tiada henti jadi sangat mematikan. Awas, jangan pernah menabur genderang perang kebencian. Belajarlah untuk hidup dalam kasih sayang. Benci yang ditebar bergerak begitu cepat tanpa batas, karena sosmed memungkinkannya, membuat orang memakan korban tanpa berpikir panjang, terbagi dan terpecah dalam isu suku, ras, dan agama yang seharusnya indah. Kebersamaan dalam kepelbagaian berubah menjadi kebencian yang sejatinya tak punya alasan. Jangan menjadi pecundang di era digital ini, tapi jadilah orang bijak yang mengisinya dengan nilai-nilai yang berarti membangun kebersamaan, menciptakan kedamaian. Rana digital bisa jadi berkat, tapi jangan lupa bisa juga jadi laknat. Bijaklah memilih tempat. Bersama saya, Bigman Sirait.